yang sedang kesusahan, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya kemudahan. Dan barang siapa, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi kesalahan, kekurangan orang muslim, maka niscaya Allah pun akan menutupi kesalahan dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari suatu permasalahan yang dihadapinya, maka niscaya Allah akan menyelamatkan dia atas suatu permasalahannya yang dia akan hadapi di akhirat nanti. Kita lihat kan, di akhirat kehidupan berat. Nanti insya Allah bakal kita jelaskan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. Barang siapa orang yang sibuk dengan kebutuhannya orang lain, maka Allah pun akan memenuhi segala kebutuhannya dia. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah di dalam pertolongan hambanya selama si hamba ini sibuk menolong orang muslim yang lainnya, hamba Allah yang lainnya. Syuf. Lihat alangkah indahnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia, siapa di antara kita yang menjamin hidupnya di dunia bakal mulus, enggak ada rintangan sedikit pun? Hah? Enggak bakal ada yang bisa ngejamin. Apalagi di negeri akhirat, siapa yang di antara kita yang bisa ngejamin hidupnya di akhirat bagus, mulus, sorga bakal dia tanpa ada rintangan? Enggak ada. Dan kita enggak tahu bagaimana keadaan kita saat menghadapi rintangan, baik di dunia maupun di akhirat, enggak ada yang tahu. Ente pengen asuransi enggak? Pengen ngambil asuransi, ini bahasanya kita nih, bahasanya aneh. Asuransi yang mengasuransikan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Apa itu? Syekh Nabi bilang tadi, ente bikin mudah bakal orang, maka urusan ente pun dimudahkan oleh Allah. Jangan nyusahin orang, maka niscaya urusan ente pun gak ada yang susah, lancar aja, gampang aja. Jazakallah khair. Ente sekarang, orang mau ketemu ente, ente bersulit. Ambil kabar, besok ente mau ketemu orang yang ente butuhkan, dipersulit. Sekarang ente ngebudahin orang, yang mestinya susah, ente mudahin. Udah, cincai aja kalau bahasa Cinanya. Ente pun besok dicincaikan, udah cincai sini. Nabi bilang begitu. Orang mau ngelamar anak ente, ente bikin susah. Besok ente ngelamar anak orang, dibikin susah. Tapi orang ngelamar anak ente, ente kasih mudah, udah yang gampang aja deh, yang penting kawin, udah selesai. Besok juga ente ngelamar anak orang, dikasih mudah sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah jangan pusing, yang penting lo kawin, udah selesai. Ya, yeah. Begitu. Man yassara ala akhihi ala mu'sirin yassarahullah. Kasih contoh lagi. Orang berutang sama ente, ya, udah jatuh tempo. Ente punya hak untuk minta. Punya hak. Cuma Nabi ngajarin kemuliaan bakal kita. Kalau hak silakan. Ente punya hak untuk nagih hutangnya ente. Tapi Nabi juga ngajarin. Itu haknya ente. Dan alangkah baiknya kalau ente ngegugurin hak. Bagaimana? Itu Nabi bilang. Barang siapa yang ada orang udah jatuh tempo utangnya. Ya udah kasih keringanan. Udah ntar kapan ente bisa bayar, ente bayar. Alah, dimuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada orang masuk surga karena ini. Bukan karena ngegugurin hutangnya, enggak. Hutang tetap dibayar. Cuman enggak, diundur deh. Ntar kapan dia mampu dibayar. Ada fi sahih Bukhari, masuk surga karena itu. Enak kan Islam? Pintu surga enggak cuma lewat sholat doang. Enggak cuma lewat masjid doang. Orang berutang sama ente. Ya, enggak mampu bayar, ente bilang udah ntar kapan lu mampu bayar lu bayar. Dia bakal bayar, cuman ente undur deh dari waktunya. Berapa banyak syuf karunia Allah di situ. Ente bikin kebaikan. Meringankan bebannya orang nih. Ntar waktu datang waktu satu waktu ente pinjam duit sama orang enggak mampu bayar, orang bakal bilang, "Oh, udah, kapan lu bisa bayar, lu bayar." Nabi bilang, "Man yassara 'ala muslimin yassarahu Allahu 'alaihi." Barang siapa yang bikin kemudahan untuk orang yang kesusahan, dikasih kemudahan oleh Allah bakal dia. Apalagi terserah ente. Ente pengen ya, diapain sama Allah, begitu ente berbuat bakal orang lain. Ya. Orang lain ngutang sama ente. Ya udah deh kapan lo bisa bayar, lo bayar nanti. Ente juga bakal dibikin gitu sama Allah. Begitu ente berutang, orang yang ngutangin ente bakal bilang begitu, ente kapan lo punya mampu bayar, lo bayar, enggak usah sekarang. Apalagi kalau ente gugurkan, udah cincai aja deh, enggak usah lo bayar. Entar ente ketika berpinjam sama orang, orang juga bakal bilang begitu, udah cincai aja deh, enggak usah bayar lo saudara gue. Ente mau apa sekarang? Ente mau bikin apa sekarang? Anda kasih contoh lagi. Anda bilang begini nih, karena juga saya lihat, ya, ada orang kalau udah kejadian begini, akalnya hilang. Waduh, gak beda deh sama binatang. Maaf. Pergi pagi-pagi kena macet di jalan. Ya. Ini saya lihat sendiri banyak kejadian begini. Ini kira juga itu suka lihat. Jalan ke kantor kemana. Lagi kena macet, ada motor meleng. Hampir nabrak ente, enggak nabrak, hampir doang. Cuman beda 2 cm. Cuman enggak nabrak. Ini orang udah bawaannya ngamuk ah. Ngamuk aja. Dia caci, dia maki, digebugin kadang tuh orang. Padahal kagak nabrak. Banyak gak begini? Banyak banget kan? Ambil kabar. Dia buat begini, besok dia bakal jadi korban, orang bakal berbuat hal yang sama sama dia. Khalas, kadang tuh ente suka lihat ya Allah, gak beda sama binatang. Gak beda sama binatang buas. Mana etika, mana kasih sayang, mana rahmat, mana akal, hilang udah. Padahal harusnya dia berpikir, ya, kalaupun ditabrak sampai hancur, ya, ditabrak sampai hancur, dia berpikir alhamdulillah di harta bukan di badan. Alhamdulillah enggak kenapa-napa. Alhamdulillah cuman pate doang enggak sampai mati. Mesti dia berpikir begitu. Ini nabrak, ada orang nabrak sengaja. Kagak. Ada kecelakaan sengaja. Namanya juga kecelakaan karena enggak sengaja. Enggak ada orang yang cari kecelakaan mau bunuh diri. Sekarang dia enggak sengaja. Udah cincain, maafin udah. Udah lo jalan deh, gak apa-apa. Mau ganti, gak usah ganti, udah jalan aja udah. Ya, begitu kita sama orang. Sebab satu saat, ente berani jamin, ente hidup gak bakal ada kecelakaan, nabrak orang gak? Berani jamin gitu. Kagak. Nah ente bikin begitu sama orang, orang bakal bikin baik sama ente. Ada orang saya kenal, mobilnya ditabrak sampai hancur lebur. Jalan udah cincai aja. Cif. Ada satu lagi daerah Jawa Timur saya kenal. Mobilnya ditabrak, dia di dalamnya. Tuh mobil sampai hancur lebur. Dia di dalamnya. Diselamatin. Masih hidup, alhamdulillah sehat. Gak kenapa-napa, mobil aja yang hancur. Begitu keluar dia ketawa. Dia ketawa. Udah lo jalan gak apa-apa udah. Habis pulangnya bagaimana? Ntar udah gampang. Lo jalan ganti gak usah. Udah gak kenapa-napa. Itu orang yang punya jiwa besar. Saya pernah ditanya beginian. Habib, ini mobilnya hancur. Saya bilang, ini sifat macam begini itu lebih mahal dari harga mobilnya. Gak sembarangan orang punya itu sifat, betul. Mobil harganya boleh 200 juta, 300 juta. Tapi sifat ini, ya, sejuta orang belum tentu punya itu sifat. Ini sifatnya gak bisa dibeli pakai duit. Ini lebih mahal dari itu mobil. Wah, beruntung orang yang punya itu sifat. Dia punya kekayaan yang gak bisa dibeli. Mudah-mudahan kita dikasihin di sifat sama Allah. Wah, dijaga deh dari musibah, dari kecelakaan sama Allah. Itu yang penting. Kita sih pengen afiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman biar nanti orang punya ini sifat di dalam hati. Ya Habib, motorannya hancur. Gak apa-apa, biarin. Ntar juga ada rezeki lagi dari Allah. Alhamdulillah kaki masih ada, bisa jalan. Iya. Biar sabar. Terus emang punya ente itu motor? Enggak. Ente dititipin doang. Ente ibaratnya tukang parkir doang. Tukang parkir dititipin motor sama Allah, dititipin mobil. Kapan waktu si pemilik mau ngambil ya nyantai aja udah. Ente tahu diri kan. Iya. Insya Allah dikasih jalan keluar sama Allah. Digantiin yang terbaik sama Allah. Syuf Nabi bilang, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaih. Barang siapa yang ngasih kemudahan bakal orang yang kesusahan, Allah bakal kasih kemudahan bakal dia. Terus, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang nutupin kesalahan orang, maka ditutupin kesalahannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah, kita paling pintar ya nyebutin kesalahan orang. Kita paling pintar nyebutin dosanya orang. Saya tanya, siapa di antara kita enggak punya dosa? Siapa di antara kita yang mau dosanya dibuka depan orang? Enggak ada yang mau. Ambil kabar orang yang lain, orang lain tuh yang ente lagi sebutin kejelekannya, kesalahannya, dosanya juga sama kayak ente. Enggak mau disebut-sebut. Lah di dunia wala di akhirat. Sekarang ente boleh nyebut kejelekan dia, kesalahan dia, dosanya dia. Ntar satu waktu Allah mau nyebut dosanya ente, kesalahan ente depan orang lain, bagaimana ente? Siap gak kira-kira? Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga kita. Gak ada kita yang bersih dari dosa. Alhamdulillah Allah masih tutupin kita. Alhamdulillah alladhi adharal jamil wa sataral gabih. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang nunjukin bakal umat manusia dari kita yang bagus dan nutupin yang jelek. Kalau Allah mau, Allah tunjukin kejelekan kita, tutupin kebagusannya kita. Karena itu, jangan belagu. Jangan sok. Jangan sok hebat, jangan belagu, suci, jangan. Enggak ada yang aman di sini. Habis bagaimana? Entah lihat orang lain bikin jelek, bikin dosa, bikin salah, tutup mata, tutup mulut. Dia bikin salah, entah nasihatin jangan di depan orang. Nasihatin dia dan jangan di depan orang. Apalagi sebut-sebut kesalahannya, jangan. Tutup mata, tutup mulut. Udah. Insya Allah, entah bikin salah pun orang bakal tutup mata, tutup mulut, nasihatin bukan di depan orang. Di dunia yang tertutup kesalahan orang, Allah bakal tutupin kesalahan nanti di dunia dan di akhirat. Allah. Baik banget nih Tuhan ya. Padahal orang bikin salah sama dia. Tapi dia bilang sama kita nih, lo tutup kesalahan dia. Syuf. Ada kayak Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kagak ada. Kita bikin salah, bikin dosa sama Allah. Allah bilang sama kita ini sekarang, ente kalau lihat hamba saya nih, hambaku yang bikin dosa, lo diam aja, jangan buka sama orang. Ya, lo tutupin dia, gue tutupin lo di dunia dan di akhirat. Padahal ini dia bikin dosa sama Allah. Subhanallah. Aduh, bagaimana kita sama Allah nih? Malu kita sama Allah, benar. Dia segini baik sama kita. Segini baik sama kita. Kita kurang ajar sama Allah. Tapi Allah bilang sama kita ini, sama hamba-hambanya yang lain, gitu, lo tutupin dia ya. Ntar gue tutupin lo dunia akhirat. Jangan permalukan dia. Allah. Ya Rab. Emang kitanya gak tahu diri. Allah begini sayang sama kita. Allah begini sayang sama kita, tapi kitanya yang enggak tahu diri ya Allah. Allah, Allah. Terus Nabi juga bilang, "Man farraja 'ala muslimin an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farraja Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ada orang ketiban musibah. Ketiban masalah. Ente angkat dia dari masalahnya. Bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, maka masalah ente di akhirat ya Allah bakal selesaikan. Kita di akhirat masalah kita banyak nih. Pengadilan Allah. Timbangan amal. Hisab. Pengadilan Allah ente kira gampang, itu selamat di pengadilan Allah. Bisa ngejamin setiap detik dari umur ente ini itu bakal dihisap, setiap detik dari umur kita, setiap tarikan nafas bakal dihisap, setiap titik dari nikmat yang Allah kasih bakal dihisap sama Allah. Selamat, bisa jamin? Gak ada yang bisa jamin. Pengen selamat gak? Mau selamat? Nih Nabi bilang, selamatkan seorang muslim dari problem masalah yang menimpanya, ente bakal diselamatkan oleh Allah di akhirat dari problem dan masalah yang menimpa ente. Allahu Akbar. Ente sibukin diri ente untuk nyelesain urusannya orang. Urusannya ente bakal diselesaikan sama Allah. Nabi bilang, "Man kana fi hajat akhi, kana Allahu fi hajatih." Ente keluar dari pagi ngapain? Kesian ada tetanggaannya kesusahan, ente lagi ngurusin kebutuhannya dia. Ambil kabar, semua kebutuhan ente bakal dipenuhi sama Allah. Kerja, ngapain lo kerja di sana? Cari nafkah. Ane kerja cari nafkah untuk ngurusin anak yatim, anak-anak orang yang yang orang tuanya udah pada meninggal. Ane ngurusin dia orang. Ambil kabar, ente urusan ente bakal dipenuhi sama Allah, semuanya diselesaikan. Ente punya anak-anak bakal dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertolongannya selalu bersama engkau, katanya. Selama engkau menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Terus ambil kabar. Di dalam riwayat disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan ja'ala hawaijan nasi ilaih." Allah kalau sayang sama hambanya, Allah jadikan tuh semua kebutuhan orang di tangan ini hamba. Ente mau tahu enggak ente disayang sama Allah apa enggak? Lihat ente ini posisinya di tengah-tengah masyarakat bagaimana? Kalau ente dijadikan oleh Allah sebagai orang yang nyelesain semua permasalahan orang, memenuhi kebutuhan orang dengan ikhlas, dengan tulus, ya, ambil kabar, berarti ente disayang sama Allah. Orang pada datang ke ente, yang pada punya masalah datangnya ke ente, ambil kabar, ente disayang sama Allah. Jangan ngeluh, orang ini datang cuma ada masalah aja ke rumah gue. Jangan, ini Allah lagi sayang sama ente. Nabi Muhammad SAW bilang, Allah kalau sayang sama hambanya, Allah jadikan kebutuhan orang di tangannya dia. Allah. Makanya, ya terus terang, ente mau gak disayang sama Allah? Mau gak disayang sama Allah? Mau. Ya terus terang berat. Berat. Jam 12 malam ente lagi tidur, jam 2 malam diketok orang. Mau ngapain? Saya belum makan. Ada beberapa orang minas salihin minal ulama, jam 2 malam diketok sama temannya. Ada apa? Anda mau nginep di sini? Waduh. Mau nginep. Hah? Ngumpang nginep 3 hari di sini. Kenapa? Anda lagi ribut sama bini ane. Datangnya ke sini, ke situ. Aduh, ini fulan gak pernah-pernahnya ketemu aneh. Gak pernah-pernahnya ngehubungin aneh. Sekali ngehubungin mau minjem duit. Alhamdulillah. Berarti ente masih dipercaya sama dia di dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan ambil kabar, berarti ente dijadiin sama Allah sebagai tempat kebutuhannya orang. Ente disayang sama Allah. Nih, kita diajari nama Nabi Muhammad SAW hidup sosial sama orang. Penuhin kebutuhan orang, tuntasin kesulitan orang. Kasih mudah. Hidup ente bakal enak, hidup ente bakal nikmat, anak-anak ente keturunan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bitaufik, hatta nufik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita jalan yang diridai oleh Allah. Berusaha untuk jadi kayak begini ya. Berusaha untuk jadi kayak begini, khususnya tuh tahu kalau apa lagi ada masalah, lagi ada musibah, kebanjiran, ayo pada bahu membahu. Cuman satu saya mau kasih ingat, begitu kebanjiran bagus dia turun tangan, dia bantu, cuman dengan syarat atribut gue mesti dipasang di mana-mana. Jangan, apa bedanya itu sama partai politik? Mau yang tulus, yang ikhlas. Kalau perlu biasa pakai atribut, sekarang lagi ada musibah, ente bantu buka tuh atribut, jadi orang kagak tahu siapa ente. Ini yang memadamkan kemurkaan Allah. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Kadang orang zaman sekarang nyumbang cuma satu dus indomie kalau lagi ada kebanjiran, cuma atributnya kayak dia yang punya udah semuanya tuh kampung. Diakuin punya orang. Penyakit. Keikhlasan kagak ada. Walhasil di sini syahid. Ya, apalagi musim hujan kayak begini nih. Biar kita perhatian sama orang-orang kesusahan. Untuk gak dituntut banyak kagak. 1000 perak tuh berharga. Beb gak punya duit, tenage deh. Bantuin orang tuh. Apa namanya ngungsi. Gak bisa juga. Ya doain deh. Doa. Doain. Ada minimal. Kasih perhatian. Baju-baju bekas banyak di rumah. Bagi. Ada berapa orang. Sendalnya selemari. Benar. Bajunya sekamar. Anda pernah lihat kayak begini? Lihat dengan mata kepala. Satu kamar tuh semuanya isinya baju-baju semuanya. Waduh. Kapan makainya? Itu setahun kalau tiap hari ganti satu aja enggak selesai. Taib kesian orang lain. Saat-saat kayak kemarin tuh, ya Allah, kita sedih. Saudara-saudara kita yang ada di Syam yang pada kedinginan. Kita di sini nih, berapa waktu lalu waktu musim-musim hujan nih, pagi udah pada kedinginan. Segitu enggak ada salju. Hidup kita dalam rumah nih beton. Dia orang di kemah pengungsian sama salju. Ya Allah, bagaimana itu hidup? Yang mati beku banyak. Saudara kita kaum muslimin di berbagai tempat. Di Palestina, di Afghanistan, di Syam. Sekarang kita cuma nonton. Tapi bayangin kalau kita yang jadi dia orang bagaimana? Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Bayangin kita, ya Allah. Kita pagi-pagi aja kedinginan. Begitu kedinginan alhamdulillah masih ada selimut. Coba dia orang mau matiin AC-nya enggak bisa. Masalahnya salju. Bukan pakai tombol, datangnya dari Allah. Mau cari tempat berlindung, kemah dari terpal. Mau cari apa selimut, kagak ada. Udah terima nasib, sabar. Itu dia. Cuman bayangin kalau kita yang di posisinya dia. Jangan kita deh, anak kita, bayinya kita di posisinya dia. Bagaimana? Saat itu kita bakal berharap orang yang berharap sama Allah dan berharap pada orang yang digerakin hatinya oleh Allah untuk kasih perhatian sama kita. Ente pengen dapat perhatian, kasih perhatian kita selagi kita mampu kepada orang lain. Syekh Nabi bilang, "Fallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi." Syekh hadis. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah jadikan kita sebaik-baiknya umat yang bisa dibanggain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan tentang syariat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, annabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wazmi ahwalana wa la ham wa la tandahinna. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, jamil ahwalana wa arham wa la tamta hinna. Yakhal al-ayn hayyadda al-layla dhamarna تجدان من مغنى سليمان بمعنى. الله الله يا الله, الله الله يا الله, جمل أهوالنا وأرحم ولا تمتحنا. من زن البارك ليلة لا على طور سينا. يا موسى كتاب اسمين هو على نرضى علينا. الله الله الله الله يا الله, جمل أحوالنا وأرحم ولا تمتئنا. من نظر منه برقى سعى من هوانا. من سمع الناس المازون يغشى دفنا. الله جمع أحوالنا وأرأم ولا تمتئنا يا الله ارحم وانظر فإنما عنا مثل أولى فليدا قه من قبل قلنا الله أم يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وأرحم ولا تمتحنا أهل حضرات من شبهم فشربنا والذي عصرنا ما دروا اجمعنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وأرحم ولا تمتئنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فضلنا ناس الكتاب المبين الله الله يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وارحم ولا تمتئنا أهل بيت النبي أهل الوفا وياكينا هم مالكتا يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله الله الله يا الله جمع أحوالنا وارحم ولا إنا في العباب في النار والكل منا جمع أحوالنا وارحم ولا تمت إنا الله الله يا الله يا الله جمع أحوالنا وارحم ولا تمت إنا فاتح بالقبول وتمام كل سورة سليشان ظهر باتنا الهدين يا الأرواح والأركان أجمعين سلم سيد الوالد ومن دفن بن بقر رحمة بشر أجمعين سوله مفرهم أجمعين جميع شيخنا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صلي وسلم على سيدنا محمد يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.